بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan ma'asyiral ikhwah wa talabatil ilm kepada wasiat yang keempat, titipan pesan yang sangat indah dari seorang bapak kepada putranya sendiri. Qala Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika seberat mithqal habbah min khardal, seberat biji yang paling kecil dari amalan kejelekan yang kau lakukan, yang kau kerjakan, kezaliman yang kau perbuat, fatakum fi sakhratin, kezaliman yang engkau berbuat itu atau engkau lakukan itu berada di dalam batu, engkau mengerjakan di dalamnya, atau berada di langit atau di bumi, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha lembut dan maha mengetahui. Qala Ibnu Katsirin ay innal mazlamata awil khati'ata law kanat mithqala habbati khardalin ahdaraha Allah ta'ala yawmal qiyamati. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah, sesungguhnya kezaliman, kesalahan, walaupun ukuran biji yang paling kecil, Allah Azza wa Jalla akan menghadirkannya kelak pada hari kiamat. Hina yada'ul mawazinal qista, tatkala Allah Azza wa Jalla meletakkan timbangan keadilan, wajaza 'alaiha, dan di saat Allah Azza wa Jalla membalas atas kejelekan itu atau atas amalan tersebut, in khairan fa khairun, in kanal 'amalu khairan fajaza'uhu khairun, wa in syarran fa syarrun, kalau amalan itu jelek baik, maka ganjarannya kebaikan, dan bila amalan itu jelek, maka ganjarannya adalah kejelekan. Wasiat yang keempat dari Luqman al-Hakim kepada putranya adalah ingin menanamkan taqwa Allah Azza wa Jalla. Setelah pertama, agar dia benar-benar menjadi anak yang bertauhid. Sudah kita sebutkan bahwa akan banyak terlahir dari jiwa orang yang bertauhid. Yang paling besar di saat itu, yaitu dia menjaga ketulusan dan keikhlasannya dalam semua pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, di saat birrul walidain, itu juga butuh keikhlasan. Kalau birrul walidain itu ingin membuahkan buah-buah yang besar. Yang ketiga, terkait dengan takwa Allah Azza wa Jalla juga membutuhkan keikhlasan. Karena kita sudah tahu bahwa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah pelaksanaan ketaatan dan sebuah perbuatan dalam meninggalkan larangan. Kedua-duanya ini butuh barakallahu fikum tauhid, ai butuh keikhlasan di saat mengerjakan kebaikan dan butuh keikhlasan pula di saat meninggalkan barakallahu fikum larangan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi wasiat yang keempat ini sekali lagi adalah wasiat agar Luqman menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Barakallahu fikum. Sebagaimana dia tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena semuanya akan punya perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan datangkan kebaikan dibalas dengan kebaikan, keadilan. Di saat kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, keutamaan. Di saat kebaikan dibalas dengan 700 lipatan kebaikan, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Satu kejelekan dibayar dengan kejelekan. Satu kejelekan, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa orang yang berakidah anak yang diwasiatkan tampil menjadi orang yang bertauhid, lalu kemudian diingatkan terkait dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun dan tidak pula akan mencela kebaikan sekecil apapun, karena benar-benar akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejelekan tidak akan dibayar dengan lebih dari perbuatan jeleknya. Itulah keadilan. Tapi ketika kebaikan dibayar satu, dibayar satu, sebuah keadilan. Tetapi jika satu dibayar 10 kebaikan, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sampai dibayar dengan berlipat-lipat adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha lembut. Kalaupun sekiranya engkau wahai anak, maknanya terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla masih penyayang terhadap engkau. Kif. Dibukakannya pintu taubat selebar-lebarnya. Kalaupun engkau berada dalam kondisi orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah letakkan sebab-sebab yang sangat banyak penghapus terhadap kesalahan-kesalahan. Bukankah kita banyak mendengar riwayat tentang penghapusan kesalahan-kesalahan yang kecil dengan amalan-amalan? Barakallahu fikum. Al-jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan. Al-jum'ah ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan. Mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Dipersiapkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk kelembutan Allah terhadap mereka yang beriman. Allah bukakan. Berikutnya, barakallahu fikum, selain juga dibukakan oleh Allah melalui pintu-pintu kebaikan, akan bisa menghapuskan kesalahan seperti yang disebutkan oleh Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. maka ucapan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla akan bisa menjadi penghapus kesalahannya. Lebih dari itu, musibah yang menimpa orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin duri yang akan menancap, akan bisa menjadi mukaffirah, akan bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dia. Maha lembut Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun dia membuka, bagaimanapun kezoliman yang telah diperbuat, kezoliman yang paling besar, kalau dia membuka pintu taubat, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini adalah keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum mukminin, muwahidin, yang menjaga ketakwaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bikhilaf, berbeda dengan tadi orang yang mungkin mengatakan berakidah, tetapi meremehkan. Meremehkan dosa, mengentengkan perbuatan dosa, dengan alasan tadi, dia sudah berakidah, itu semestinya tidak akan muncul dari orang yang beriman. Karena mau dosa apapun yang dia kerjakan, sekelas apapun rendahnya, tetap yang dia maksiati adalah Allah Azza wa Jalla. Di hadapan orang yang beriman, barakallahu fikum, termuliakan di atas segala-galanya Rabbuhu Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mengundang dia untuk kemudian takut bisa terjatuh di dalam dosa, dia segera bertaubat, takut di hadapan dosa sehingga dia bisa membentengi dirinya. Barakallahu fikum. Jadi wasiat yang keempat ini adalah agar anak itu benar-benar berbaju di kehidupan dunianya dengan baju takwa. Dalam perjalanan sucinya menuju Allah, dia berbekal dengan bekal takwa. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, qala rahimahullah, wasiat Luqman ibn Hakim, ya bunayya aqimis salata, wahai anakku, dirikanlah salat. Maknanya adalah addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'in. Kerjakan, lakukan salat itu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban yang ada padanya dengan khusyuk. Barakallahu fikum. Dan disinilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan ketaatan yang amalan tertinggi ba'da syahadah, yaitu as-shalah, sebagaimana yang disebutkan di dalam barakallahu fikum rukun Islam, kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, di saat kita membangun ibadah salat itu di atas kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kita menemukan sedikit walaupun tidak sempurna buah dari ketaatan itu sendiri. Buah barakallahu fikum dari ketaatan itu sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar, kita bisa menikmatinya dan mengambil sebuah nilai dari solat ini di saat kita belajar akidah. Belajar untuk membenahi solat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu kita sholat, maksiatnya jalan. Tidak ada nilai yang bisa kita petik. Sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka dengan kita membangun di atas tauhidullah dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ada rasa malu di saat ingin melakukan barakallahu fikum kejelekan, di saat ingin melakukan kerusakan, atau mungkin di saat kita sunyi dan sepi, tarik ulur iman di saat itu. Karena iman lemah, tapi adanya tarik ulur itu adalah adanya sebuah barakallahu fikum magnet untuk kemudian terpelihara dari kejahatan itu. Karena iman lemah, terjatuh dalam kesepian. Tetapi malu dia kerjakan kalau ada orang yang melihatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum, solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita harapkan di saat kita fisir wal alan, di saat kita berada dalam kesepian dan kesunyian, atau di saat kita berada di khayala ramai. Yang keberikutnya termasuk dari pesan, ya, adalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan perintahlah olehmu kepada yang ma'ruf, dan cegahlah wahai anakku dari kemungkaran. Bilutfin walinin biduni syiddah, dengan penuh kelembutan. Lin, ya sama maknanya, penuh jiwa kasih sayang di dalam mengingkari kemungkaran, menyampaikan kepada yang ma'ruf. Biduni syiddah, dengan tanpa keras. Barakallahu fikum. Ya tentu kita punya uswah hasanah pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah memperlihatkan syiddah di dalam mengingkari sebuah kemungkaran, di saat memang pengingkaran itu butuh syiddah. Barakallahu fikum. Lutuf, kelembutan, di saat kemudian membutuhkan kelembutan, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita menemukan betapa kerasnya beliau di saat barakallahu fikum Mu'ad ibn Jabal memanjangkan solatnya, sampai ada dari sahabat mengeluhkan hal itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, afattan anta ya Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad. Apa anda ini adalah fattan ya Mu'ad? Subhanallah, gambaran orang yang tulus dan ikhlas di saat diingkari sebuah kesalahannya. Kalau sekarang, ya, agak sedikit saja, apalagi kalau mungkin dia sudah punya pengikut, seorang da'i ilallah. Barakallahu fikum. Karena mungkin sangat parah pekerjaannya dan perbuatannya awalnya. Naam jazakallah khair. Ya, menerima. Diulangi lagi, diingatkan. Ada lagi, diingatkan. Kalau seseorang benar-benar tulus dan ikhlas, di saat itu barakallahu fikum, Allahu yahfadzah. Bagaimanapun nanti datang orang yang mencoba mengorek-ngorek, membangkitkan emosionalnya, menyulut barakallahu fikum untuk merusak ketulusan dan keikhlasannya, dia akan tetap. Tapi kalau sudah hilang keikhlasannya, tidak menutup kemungkinan orang yang banyak mengingatkan dia, banyak menasihati dia, banyak menegur dia, banyak membimbing dia, di belakang hari menjadi orang yang paling dimusuhinya. Menjadi orang yang paling dibencinya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memang itu adalah sebuah konsekuensi akan disebutkan di bawahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya terjadi di masa sekarang ini, ya, maksudnya kepada saudara kita mengingkari, terkadang menanam apa, menyimpan dendam pada hatinya. Lalu mencari ada enggak orang yang didudukkan juga sama ustaz ini. Cari. Berjalan. Mencari yang serupa. Akan bisa ketemu. Kenapa barakallahu fikum? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudum mujannada. Akan ketemu dengan orang yang setipe, semirip, yang seru. Nanti akan menjadi sebuah kekuatan. Sebuah barakallahu fikum junud, tentara, untuk kemudian melabrak bagaimana memfitnah, bagaimana menjatuhkan orang yang telah menasihatkan dia, mengingatkan dia. Tentu bagi kita ahlus sunnati wal jamaah, jangan sampai terjadi demikian. Bagaimana kita mau melakukan usaha-usaha jelek seperti itu, sementara Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khatta, wa khairul khatta'ina at-tawabun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala di dalam hadis kudusinya, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahari, wa ana aghfirul dhunub. Sesungguhnya engkau wahai hamba-hambaku melakukan kesalahan dan kekeliruan di siang hari dan juga di malam hari. Kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita barakallahu fikum semuanya. Maka di saat ada orang yang mengingatkan kita, menasehati kita, ya, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla sesungguhnya. Maka di saat nikmat ini kita tidak menerimanya, akan bisa berubah menjadi nikmah, seolah-olah sebuah tempelengan padanya, perendahan, penghinaan berbagai macam yang dilakukan oleh setan barakallahu fikum untuk merusaknya. Tapi kalau dia ingat dari awal nasihat Luqman al-Hakim, menjadi orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, kemudian orang yang punya taqwa Allah Azza wa Jalla, maka dia akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini adalah orang yang dikirim oleh Allah untuk mengingatkan saya, menasihati saya, membimbing saya, menegur saya. Itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syiddah, melakukan suatu yang dibutuhkan atau disaat dibutuhkan dengan syiddah, dan beliau juga menggunakannya dengan luftuf. Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa ingkarul mungkar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mayoritasnya, artinya aghlabnya, yaitu dengan al-lutuf, kelemah lembutan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan keberikutnya setelah dia mengatakan, wahai anakku, tampil engkau memberikan, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tentu ini punya konsekuensi di dalam kehidupan anak yang tampil nanti di belakang hari untuk mengingkari kemungkaran, menyeru kepada yang ma'ruf. Ketujuh nasihatnya, wasbir ala ma asabaka, bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Ulima annal amira bil ma'ruf wan nahiya 'anil munkari sayanaluhu adzan fa amarahu bis sabri. Maka diketahui dari ini, seseorang yang akan mengajak kepada kebaikan, apalagi mengajak kepada kebaikan yang paling besar, seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu mengajak kepada akidah, mengajak kepada kelurusan tauhid, barakallahu fikum. Ini adalah kebaikan yang paling besar, ma'ruf, yang paling ma'ruf. Berarti, tentu ujiannya akan besar pula, sesuai dengan kebaikan itu sendiri. Di saat seseorang memikul sesuatu beban yang besar, maka berat pula, barakallahu fikum. Ujiannya, cobaannya, kenapa? Sudah kita sebutkan juga di depan dan beritahukan bahwa yang pertama kali terganggu dengan dakwatu tauhid adalah iblis laknatullah alaih. Dengan dakwatu tauhid barakallahu fikum. Kita tahu iblis punya pasukan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Mereka akan bersatu untuk bagaimana memusuhi orang-orang yang bertauhid. Apalagi kalau di sana ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan yang paling besar, yaitu tauhidullah azza wa jalla. Wannahi anil munkar. Demikian juga kemungkaran yang paling besar adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Di bawahnya sikap mengada-ngada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang melarang dari perkara yang paling besar, sementara inilah tujuan akhir iblis menyesatkan hamba-hamba Allah azza wa jalla, siap-siaplah untuk kemudian dimusuhi. Barakallahu fikum. Dia akan mendapatkan azan gangguan. Oleh karena itu, Allah atau beliau memerintahkan untuk bersabar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka kita sekarang menyadari, barakallahu fikum, apa yang kita dapatkan di negeri kita ini. Pertama, negeri yang kaya, tetapi tidak mencukupi penduduknya. Yang belum ada adalah keberkahan. Setelah itu turun berbagai macam ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Maka tidak ada penyebab terobahnya sebuah nikmat lalu berubah menjadi nikmah, hukuman dari Allah. Tidak ada penyebabnya yang paling besar kecuali kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak menjumpai tingkat maksiat yang paling besar, dosa yang paling tinggi daripada dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa kesyirikan meludeskan segala-galanya. Keberkahan bahkan sebagai bentuk tantangan turunnya hukuman dan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, keberadaan ahlus sunnati wal jamaah dan ma'had-ma'had mereka mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang berakidah dan bertauhid, ini merupakan sebuah sodoran kepada negeri kita ini dan andil di dalam negeri kita ini untuk mewujudkan keberkahan dari negeri itu sendiri dan menolak berbagai macam malapetaka. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada setiap yang mengapu dakwatu ilallah azza wa jal, terus saya ingatkan, orang tidak tertarik dengan pendidikan yang engkau lakukan, barakallahu fikum, dilihat dengan mata sebelah, rahimani wa rahimakumullah, bahkan maaf-maaf dianggap sebagai benalu di negeri kita ini. Tahu benalu ya? Pohon benalu. Tidak tahu. Nah, faham. Apa itu? Hah? Nah, pohon benalu yang menempel di pohon akan rusak. Dianggap barakallahu fikum orang yang berbahaya. Ya, anti ini mungkin, anti itu. Wah, berbagai macam. Ahlus sunnati wal jama'ah alhamdulillah. Dididik mereka dengan pendidikan barakallahu fikum sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu kalau itu memang sebuah konsekuensi dan risiko di saat melakukan sesuatu yang asing di tengah-tengah umat. Dia akan menemukan orang yang membenci, orang yang tidak suka lebih banyak dibanding orang yang menerimanya. Itulah perjalanan al-ghurabah, orang-orang asing. Barakallahu fikum. Dia mencoba mewujudkan pondok pesantren, asing keberadaannya. Rahimani wa rahimakum, tidak ada hiruk piku, tidak ada yel-yelan, tidak ada teriak sana, teriak sini. Alhamdulillah tidak ada kemudian digerbek sama polisi atau mungkin dijumpai hal-hal akhlak. Alhamdulillah. Tetapi wujud kebaikan ini dianggap sebagai benalu. Barakallahu fikum. Sekarang kita memahami, ternyata tidak ada yang menganggap perjuangan ini besar kecuali orang yang telah mendapatkan taufik dari Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang menganggap bahwa perjuangan Ahlus Sunnati wal Jama'ah itu jelas sasarannya. Nampak buahnya pada individu mereka, pada anak-anak mereka, pada akhlak mereka, kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus atas dasar apa Ahlus Sunnati wal Jama'ah itu untuk minder dengan pendidikan yang mereka wujudkan? Mungkin di pojok tempatnya kecil, misalkan ya, nyewa rumah, sementara mereka wah, gedung-gedung bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Tapi dia tidak pernah minder. Kenapa? Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari keasingan agama, dan dia tahu nilainya. Barakallahu fikum. Di kampung itu yang belajar 2-3 orang, dia sabarkan dirinya. Ikhwan-ikhwan di sana, dia sabarkan dirinya untuk mewujudkan pendidikan. Barakallahu fikum. Dia tidak berkecil hati, karena yang dia sedang perjuangkan, yang dia sedang wujudkan, dan apa yang dia lakukan ikut andil dalam memperjuangkan agama Allah ini bisanya. Dia tidak pernah minder. Barakallahu fikum. Dia menata ketulusannya, dia menata keikhlasannya. Terus inilah yang akan memiliki manfaat bagi manusia. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Yang buih akan hilang begitu saja, tetapi yang bermanfaat bagi manusia Allah abadikan, Allah letakkan, Allah taruh, dan Allah kekalkan adanya di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang paling besar gunanya daripada dakwatul tauhid, dakwah kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada yang orang yang paling besar manfaatnya dibanding dari orang yang mengikuti tugas-tugas besar para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Di dalam menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengingatkan siapapun yang ikut tampil atau kemudian berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan ujian dan cobaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Sahih rawahu Ahmad wa ghayruhu. Kata beliau barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, mukmin yang bergaul dengan orang-orang manusia dan dia bersabar atas pesakitan dari mereka lebih utama dibanding dengan mukmin yang dia beruzlah menyingkir, ana kayaknya enggak sanggup wes, ana mau naik gunung aja, sembunyi di sana sama istri anaknya, matikan HP atau mungkin wes enggak usah pakai HP karena memang di sana enggak ada sinyal ya. Sudah cari tempat yang tidak ada sinyal. Sepi, menyepi. Barakallahu fikum, menyingkir misalkan untuk menjaga agamanya. Memang kebaikan ya. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam yaqul yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir akan datang sebaik harta orang itu adalah kambing. Ada para pengembala di sini? Hah? Ustaz Abdul Rahman mana beliau? Ya sudah, kalau enggak ada pengembala, saudagar kambing. Lebih tinggi. Hampir-hampir. Ya, akan datang harta terbaik orang yang beriman itu adalah kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah. Dia lari, menyingkir untuk kemudian menjaga agamanya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kebaikan. Tetapi lebih afdal, kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang bergaul bersama orang, dia mampu menyuarakan kebaikan, mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari yang mungkar. Barakallahu fikum. Afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahu. Tidak bersabar atas gangguan mereka. Kemudian beliau mengatakan, melangsungkan firman Allah, inna dhalika min azmil umur, ay inna sabra ala adhan nas la min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah sebuah perkara yang sangat penting dan baik. Ai, kesabaran dalam menghadapi gangguan orang termasuk dari perkara muhim, perkara besar, perkara yang menguntungkan, perkara yang penting, yang baik, yang bagus. Bersabar dari gangguan mereka. Barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan sabar, mungkin saya sudah menyampaikan juga di majlis ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabri. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian lebih baik, lebih luas dari anugerah kesabaran. Coba kita lihat dalam semua perjalanan hidup kita ini yang masing-masing kita sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, perjalanan maknawi, akan menemukan banyak perkara, banyak hal. Di antaranya adalah akan bertemu dengan sebuah perintah ketaatan, karena yang sedang berjalan ini ingin berhasil sampai kepada Allah. Nah, di saat melaksanakan ketaatan itu butuh kesabaran. Akan teruji perjalanan dia kepada Allah dengan awa'ik. Awa'ik itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling besar itu tiga. Satu, asyirku billah. Kedua, al-bid'atu. Ketiga, al-ma'asi. Yang akan menjadi penghalang seseorang perjalanannya sairuh ilallah azza wa jalla. Nah, ketika berhadapan dengan ini semua yang akan merintangi jalan, butuh kesabaran. Berikutnya, dalam perjalanan menuju Allah azza wa jalla, ada ketentuan-ketentuan hidup yang senang menyenangkan atau yang tidak kita sukai, ujian gangguan. Ternyata itu butuh kesabaran, barakallahu fikum. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Lalu bagaimana kalau kok saya ini kurang sabar ya? Apa namanya, akhi mengeluh kepada temannya, terus mengeluh kepada istrinya, kok saya ini kurang sabar ya? Terus mengeluh kepada ustadznya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya dan berusaha untuk menyabarkan dirinya. Naam, Anda tahu sekarang kalau diri Anda ini kurang sabar, coba berusaha lagi. Berusaha lagi. Kalau engkau telah berusaha untuk menjadi orang yang sabar, wa may yatasabbar, upaya ada pada dirinya, Allah Azza wa Jalla akan membantu dia. Yusabbir Allah. Allah akan titipkan buatnya sifat sabar. Tetapi harus ada upaya dan usaha untuk kemudian menjadikan diri kita, barakallahu fikum, bersabar. Kita masih mengingat pula ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mungkin seingat saya lafadznya, wajadna khaira aishina, akadha Ustaz Abdurrahman, ya, ma'asabri, kata beliau, kami dapatkan kelezatan, kenikmatan hidup dengan kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh sekarang yang terkait. Kalau seseorang tampil menyuarakan kebaikan, kebenaran, menyuarakan akidah, menyuarakan tauhid, lalu mendapatkan celaan dan caci makian, dituding ini, dituding itu, orang gila, tukang sihir, pendusta, berbagai macam, barakallahu fikum. Nah, kita telah menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim bagaimana Allah Azza wa Jalla menampilkan atau menyampaikan celaan dan caci makian terhadap pilihan-pilihannya, padahal yang terpilih itu adalah orang yang terbaik, utusan yang terbaik manusia di saat itu. Sampai kemudian yang terbaik manusia secara umum, Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak luput dari celaan dan caci makian. Tidak luput, barakallahu fikum. Setiap yang membawa kebaikan, rahimani wa rahimah, ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana Allah telah mencukupkan mereka sebelum diangkat dan dipilih menjadi nabi dan rasul. Sudah sejarah menceritakan bagaimana penjagaan, pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam diadakan dalam riwayat dua operasi untuk membersihkan tempat bersembunyinya kejelekan dan kejahatan. Dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dijahit kembali. Sudah, tapi tidak bebas dari celaan, cercaan, tudingan, tuduhan. Di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana mereka itu bersabar untuk kemudian barakallahu fikum menghadapinya. Tidak kemudian celak balas dengan celaan, celak balas dengan celaan. Imam As-Sa'di rahimahullah telah memberikan kepada kita faedah. Kalau seseorang mencela kita sementara kita berlepas diri darinya, la yadurruh, tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Tapi kalau engkau tampil memberikan tanggapan terhadap ini dan itu, itu yang akan mengimbas pada diri kita, barakallahu fikum. Bisa saja ketika kita menulis bentuk emosional kita, pembalasan, pembelaan kita dengan penuh emosional, tidak menutup kemungkinan akan bisa keluar dari jalur, barakallahu fikum. Tetapi kalau kita diam, menerima bahwa ini memang sebuah konsekuensi dalam menegakkan ingkarul mungkar, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kebaikan apa yang engkau telah lakukan, yaitu dakwah ilallah, memperbaiki yang jelek dengan kebaikan melalui cacian dan makian. Sabar, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mendengar alim ulama kita dihabisi, dicela, dicerca, barakallahu fikum, itu adalah li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka. Tidak usah kasihan. Mereka itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhat." Allah Azza wa Jalla kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Kalau kaum ini ridha, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan keridhaan. Nilai keridhaan. Tapi kalau dia enggak suka, akan dibalas dengan yang serupa. Ini yang mengerikan. Di saat kita tidak punya kesabaran untuk menghadapi celaan, cercaan, khawatir akan punya doror pada diri kita sendiri. Maka belajar untuk menjadi orang yang sabar. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya dan melatih diri untuk bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan kepadanya kesabaran, barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, qala rahimahullah, qala Allah Azza wa Jalla menceritakan wasiat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnasi, wa la tusair khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan khad, yaitu pipi, maksudnya wajahmu dari manusia. La tu'rid biwajhika 'anil nas idza kallamtahum au kallamuka ihtiqaran minka lahum wastikbaran 'alaihim walakin alin janibaka wabsut wajhaka ilaihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Sahihun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Kata beliau, jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia di saat engkau mengajak mereka berbicara, atau di saat mereka mengajakmu berbicara. Kenapa engkau lakukan itu? Ihtiqaran, karena ingin ia meremehkan mereka. Wastikbaron alaihim, dan ada sifat sombong dan angkuh pada diri atas mereka. Akan tetapi, lembutkan dirimu, lapangkan wajahmu kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senyummu kepada saudaramu adalah di hadapan saudaramu bagimu adalah sadaqah. Barakallahu fikum. Ini masuk ke dalam tahap akhlak. Sudah dididik bagaimana bergaul bersama Allah di dalam hidup. Pesan seorang bapak kepada anaknya, jaga hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekarang dititipkan pesan juga, yaitu ilmu tentang bergaul bersama manusia. Semua orang, siapapun dia, kafir bahkan, dia suka kalau orang menampilkan perilaku akhlak yang baik. Kendati pun dia itu kasar perangainya, tetapi dia senang sama orang yang bersikap lembut padanya, gak mau dikasari. Tapi kalau dia bersikap kasar kepada orang lain, oh luar biasa. Tapi dia berharap orang berperilaku lembut kepada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Bijahlih, dengan kejahilan dia, ya, orang lain disuruh datang dengan lembut, tetapi dia mendatangi orang lain dengan kekasaran, kekerasan, sikap kaku, dan yang semisalnya. Ini barakallahu fikum terkait dengan penghias dan pengindah terhadap kebaikan yang engkau punyai. Kelurusan yang engkau telah dapatkan dari Allah Azza wa Jalla harus dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Engkau akan bergaul bersama orang banyak, maka jaga perangai-perangai, akhlak-akhlak. Termasuk, jangan sekali-kali engkau meremehkan orang lain. Ya, barakallahu fikum. Coba kita lihat ke belakang. Bagaimana kekuatan di dalam memikul amanat di sana disokong oleh orang-orang yang berbeda-beda status hidupnya. Artinya tingkatan hidupnya, di sana ada fakir, ada miskin, lemah, barakallahu fikum. Di sana ada orang kaya, orang kuat, bersatu padu untuk memikul amanat dari Allah Azza wa Jalla, melahirkan kekuatan yang sangat tangguh. Tidak mampu kejahatan di Arab untuk menumbangkannya. Tidak mampu pula bersatunya kejahatan Arab dengan Persia dan Romawi untuk menumbangkan persatuan yang kokoh tersebut. Karena mereka saling hormat menghormati. Saling barakallahu fikum, sayang menyayangi Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Jangan sekali-kali meremehkan dan mengentengkan orang lain. Barakallahu fikum, dibuang jauh-jauh. Bagaimanapun dia, saudara engkau, yang dia mungkin tergolong orang fakir, miskin, Anda harus memperhatikan dia. Harus menghormati dia. Harus sayang kepada dia. Engkau harus perlakukan bahwa dia adalah kekuatan barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang dekat dengan engkau, ya, dan orang yang engkau jauhkan darinya, ternyata orang itu lebih baik di dalam membuka pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena dia masuk ke dalam dakwah ini, tidak ada yang diharapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang mungkin barakallahu fikum dekat dengan seorang alim atau seorang ustadz, ada yang dia inginkan dan maukan. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Semoga Allah jauhkan kita. Kita sama berangkulan di dalam barakallahu fikum. Memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla. Semua kita anggap sama di depan kita. Mereka adalah pejuang-pejuang yang dibutuhkan oleh dakwah ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak boleh barakallahu fikum meremehkan dan mengentengkan. Wala tamshi fil ardi maraha, wahai anakku, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ai mukhtalun mu'jabun fi nafsihi fakhurun ala ghairihi, yaitu angkuh, sombong, ujub terhadap dirinya, angkuh atas orang lain. Penampilannya, kehidupannya, cuek bawaannya, barakallahu fikum. Dia yang berharap untuk selalu disalami, tapi dia tidak mau mengucapkan salam bersama orang, dan seterusnya, barakallahu fikum. Pokoknya sudah, seolah-olah dia yang sudah berbuat, dia yang sudah menjadi penyebab, artinya menjadikan dia baik. Kemudian barakallahu fikum, dia. Ucup. Ini sangat-sangat berbahaya barakallahu fikum. Tentu inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibrin, dari kesombongan. Barakallahu fikum. Kalau yang kaya mengingatkan dia, naam jazakallah khair. Tapi kalau yang miskin, dendam dia. Tidak senang, tidak nerima. Yang mengingatkan dia itu orang tidak punya apa-apa. Misalkan, lah ini menggambarkan ada sesuatu yang buruk pada orang tersebut. Ya? Tidak ada keikhlasan di dalam menerima wejangan dan teguran saudaranya. Barakallahu fikum. Ya mungkin sang orang yang tadi mengingatkan dia, karena dia ya statusnya terus mengelus dada, ya Allah kok begini ya, disimpan itu nyimpan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan menghibur mereka-mereka ini yang tulus dan ikhlas? Allah turunkan ujian dan cobaan untuk membongkar apa yang selama itu tersembunyi di dalam dada. Yang tulus dan ikhlas, Allah tambah untuk kemudian selamat dan kuat dia untuk berpegang dengan kebenaran. Yang tidak lulus, Allah bongkar apa yang selama ini tersembunyi, yang dikeluhkan oleh banyak orang, barakallahu fikum. Allah turunkan ujian untuk membongkar itu semua. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kama'inul qulub tadhharu indal fitani. Semua apa yang tersembunyi di dalam dada akan mencuat, muncul ke permukaan di saat kemudian fitnah itu turun. Wa kama'inul qulub tadhharu indal fitan. Di saat ujian-ujian-ujian turun, maka muncul ke permukaan apa yang tersembunyi dalam diri-diri kita. Yang tulus dan ikhlas, oh dia jadi selamat, dijaga oleh Allah, ditambah taufiknya, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang punya takut. Kalau-kalau dia akan terlibas dengan fitnah itu, semakin memperkuat diri, memperdalam diri, membimbing diri, mendekatkan diri dengan al-haq, dengan ahlul haq, dan seterusnya. Sementara yang tadi tersembunyi, keinginan buruk, keinginan jelek, ia akan tertumbangkan dengan fitnah. Ia terus, barakallahu fikum, sampai kemudian tidak bisa bangkit lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berupaya untuk terus mengobati penyakit-penyakit kronis pada diri kita. Ia termasuk di antaranya sikat kibir. Karena ini berbahaya sekali. Kita semuanya mu'arrad, punya bibit-bibit ke arah demikian. Untuk kemudian sampai kepada angku dan sombong, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibantu kita. Jangan sampai bibit ini kemudian tumbuh, berkembang, menjadi sesuatu malapetaka di kemudian hari buat kita sendiri. Ilmu adalah salah satu cara mengeremnya. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang berberkah, yang membuahkan amal, ketulusan dan keikhlasan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus barakallahu fikum membantu kita untuk kemudian kita ikhlas dalam semua gerak-gerik kita dalam ketaatan kepadanya. Dan juga kita harus berupaya untuk melakukan koreksian selalu. Minta bantuan kepada Allah di saat kita kemanapun dalam kondisi apapun berjalan. Minta ketulusan, minta kekuatan, minta bantuan. Kita keluar dari rumah mencari nafkah. Di tengah jalan atau di perjalanan kita menggayung sepeda, atau mungkin naik motor, atau mungkin naik mobil. Di saat itu kita meminta. Kita tidak pernah akan bisa menjalankan hidup dengan baik kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah akan bisa selamat dalam menjalankan hidup ini kecuali dengan bantuan dari Allah. Kita meminta pertolongannya, barakallahu fikum. Kita berharap dengan terbiasanya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi sebuah amalan besar dan tabungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini kal dengan lisan ya. Sementara ketaatan yang kita lakukan sekarang, mulai pagi bangun berwudu, berangkat ke masjid, diikutkan dengan murajaatul Quran, itu semuanya adalah doa kepada Allah. Yang disebut dengan doa ibadah. Barakallahu fikum. Semuanya adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita barengi doa ini dengan doa masalah. Kita meminta sebanyak-banyaknya. Apa saja yang kita butuhkan. Mau memakai bahasa apa saja. Barakallahu fi. Untuk kemudian kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini selalu butuh kepada Allah. Kita ini enggak punya apa-apa. Enggak punya, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. maka di saat organ tubuh kita ini kita fungsikan atau lakukan ketaatan dengannya, ditambah dengan goyangan lisan selalu meminta, akan menjadi kekuatan menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya satu orang demikian dia, ditambah dengan orang yang keberikutnya, tambah kekuatan, sama tambah kekuatan, akan menjadi kekuatan besar di dalam memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.